بسم الله الرحمن الرحيم. Ayo teruskan. Baik, teman-teman. Ah, ini jadi masalah nih. Bagaimana ini? Kami enggak punya semua kitabnya. Kami enggak hafal juga itu bagaimana menentukannya. Akhirnya kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, khalifah yang kelima, Masya Allah, memberikan instruksi, berikan kaidah-kaidah, berikan pengetahuan, yang dengan pengetahuan itu orang bisa belajar bahwa ini tidak tepat, bahwa ini benar, ini diamalkan, ini tidak. Saya khawatir kalau tidak dikodifikasikan, tidak diturunkan dalam bentuk pengetahuan dan data-data, baik dalam kitab dan yang lainnya, hadis ini nanti khawatir orang bisa keliru memahami atau punah di sebagian kalangan. Walaupun semuka bumi mustahil, tapi sebagian kalangan bisa meninggalkan atau tidak memahaminya. Maka dari situlah kemudian ulama mulai tergerak, mengumpulkan, menuliskan, sampai merumuskan kaidah-kaidah dalam hadis. Nah, kaidah-kaidah inilah kemudian yang setelahnya dikodifikasikan jadilah namanya ilmu hadis. Ilmu hadis. Atau disebut dengan mustalah hadis. Secara singkat, dikumpulkan jadi satu, dibahas. Bagaimana cara memahami hadis bisa sampai ke kita? Pahami dulu. Kalau tidak paham, diam. Jangan menyimpulkan. Ini sudah enggak paham, bahasa Arab enggak bisa, hadis enggak hafal, Quran enggak tahu, belepotan baca, pakai peci enggak benar gitu kan? Baik, kemudian menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak tepat. Misal, nah, kenapa nyambung terus ke situ ya? Ya buang. Nanti dipahamkan. Bagaimana bisa sampai ke kita? Siapa yang menyampaikan? Bagaimana hukumnya? Bikin kualifikasi yang ketat. Nah, membahas orang-orang yang menyampaikan hadis ke kita namanya sanad. Ya, mesti ada yang menyampaikan. Tidak boleh semua orang bicara. Laulal isnadu la yaqulun nasu ma yasha. Kalau enggak ada sanad, urutan periwayat, semua orang bisa mengatakan yang dia inginkan. Maka mesti bikin batasan. Kalau keluar dari batasan ini, tidak boleh diterima pernyataannya. Maka dibuatlah turunan yang disebut dengan sanad, transmisi periwayatan rawi. Ya, transmisinya nyambung enggak ke nabi? Setiap anda menerima, dicek. Saya menerima hadis. Dari siapa? Dari Nabi. Kamu ketemu Nabi? Tidak. Dari mana kamu terima? Dari si Fulan. Si Fulan dari mana? Si Fulan. Si Fulan dari mana? Si Fulan. Jalur ingatannya dilacak. Dilacak, Masya Allah. Abu Hurairah. Dari siapa terima? Dari Nabi. Setelah itu ke depannya, sampai ke Al-Bukhari. Al-Bukhari menerima dari siapa? Si Fulan. Si Fulan dari siapa? Si Fulan. Si Fulan dari siapa? Si Fulan. Jadi hebatnya hadis itu, ketika diterima pertama kali dari Nabi SAW, sahabat ini kemudian menyampaikan pada yang lain, dia katakan sahabat yang pertama. Misal, disebut dengan tabaqah, tingkatan pertama. Ini misalnya Rasulullah SAW. Diterima hadisnya misalnya, oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abu Bakar, ketika menyampaikan nanti pada setelahnya, misalnya Umar. Umar akan mengatakan, bukan mengatakan dari Nabi dulu. Umar akan mengatakan, saya mendengar hadis dari Nabi SAW lewat Abu Bakar. Abu Bakar menerima dari Rasulullah. Jelas? Jadi cross-check ini sifatnya nanti ada turunan, syaratnya bagaimana bisa diterima. Fokus baik-baik. Saya menerima dari Abu Bakar. Umar menyampaikan kepada Uthman, misal. Uthman akan mengatakan, ada hadis dari Nabi, jalurnya saya terima, kata Umar. Umar menyampaikan dari Abu Bakar. Abu Bakar menerima dari Nabi SAW. Jadi setiap generasi yang ini akan menyampaikan dari Fulan sebelumnya. Ini menyampaikan dari Fulan sebelumnya. Uthman menyampaikan kepada Ali. Ali mengatakan, saya menerima hadis dari Nabi. Jalurnya dari Uthman. Uthman mendengar dari Umar. Umar dari Abu Bakar. Umar, Abu Bakar dari Rasulullah SAW. Kemudian disampaikan pada Talha, misal. Talha mengatakan, ada hadis dari ini. Talha mengatakan pada Anas. Anas mengatakan begini. Anas punya anak namanya Malik. Maka dikatakan pada Malik. Malik, ini saya terima hadis dari Nabi. Saya menerimanya dari Talha. Talha menerimanya dari Ali. Ali menerima dari Uthman. Uthman menerima dari Umar. Umar menerima dari Abu Bakar. Abu Bakar menerima dari Rasulullah SAW. Jadi akan mudah periwayatan itu karena setiap masa menyampaikan satu generasi. Saya menerima si Fulan. Generasi kedua dari si Fulan bin si Fulan. Generasi ketiga Fulan bin si Fulan. Mudah menyampaikan orang-orang setelahnya. Dari sini kemudian dikodifikasikan oleh ulama, Imam Malik menuliskan kitabnya. Begitu dituliskan, kata beliau, hadis dari Nabi SAW. Dari Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan anin Nabi SAW. Urutan inilah kemudian syarat pertama sesuatu boleh diterima sebagai hadis. Namanya sanad. Bila ada hadis hilang sanadnya, maka akan bermasalah hadisnya. Dari Nabi SAW, Masya Allah, kada. Begini isinya. Dari mana menerima kamu dari Nabi? Dari mimpi tadi malam. Masya Allah. Tak bisa diterima. Kalau setiap orang mengatakan dalam mimpinya, setiap orang akan mengatakan ini hadis. Paham ya? Tapi bukan berarti nanti jadi salah, tidak. Mungkin ada isyarat dan sebagainya, tapi tidak bisa berlaku ketentuan yang sifatnya umum disebut dengan hadis. Maka muncullah syarat hadis pertama diterima, mattasala isnaduhu. Jika sanadnya bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bersambung, bermasalah. Munqati', turun riwayat hadisnya. Sekarang ustaz, sanad sudah bersambung. Apakah kalau sudah bersambung sanadnya bisa diterima hadisnya? Tidak, belum tentu. Saking ketatnya ulama kita, dan tidak ada, biar baik-baik ya, dalam tradisi ilmiah, seketat tradisi ilmiah ulama-ulama muslim kita. Dan ini nanti diadopsi oleh barat ketika nanti menulis karya-karya ilmiah. Dari mana sumbernya, seperti apa, sampai melahirkan footnote dan sebagainya. Perhatikan baik-baik, teman-teman sekalian. Tidak boleh langsung diterima sekalipun sanadnya bersambung. Kecuali binak lil adli dhabit. Kalau setiap tokoh, setiap periwayat, setiap tabaqah tingkatan yang meriwayatkan hadis dalam setiap masanya, dia tidak memiliki satu sifat adil dan dhabit. Dhabit. Syarat pertama, adil, tidak punya masalah. Adil, baik pribadinya. Awas, capable, bisa diterima dengan baik. Dan dhabit, kuat ingatan. Kalau turun saja satu dari kriteria ini, maka status hadisnya turun. Misal, dhabit, dhabit itu kuat hafalan sampai titik, koma, huruf, kalimat itu sempurna. Dicek berkali-kali, sama. Satu saja bergeser ingatannya, turun status dari sahih jadi hasan namanya. Hadis hasan. Sekarang nyampaikan begini pakai waw, besok pakai fa misalnya. Atau 5 menit kemudian hilang sebagian harakat. Itu berubah dari sahih jadi hasan. Hasan, saking ketatnya hukum. Apalagi kalau muncul yang keempat dan kelima, maaf, min ghairi syudzudin wala illatin qadhihah. Kalau pribadinya bermasalah, itu bisa langsung tertolak hadisnya. Misal, awas hati-hati, hadis tidak boleh disampaikan dari pendusta atau orang yang sering ngarang cerita. Jadi pencerita itu belum tentu bisa diambil hadisnya. Ya, makanya tadi hadis awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya adalah pembebas dari neraka. Kenapa tidak diambil hadisnya? Karena teman-teman sekalian, diriwayatkan oleh orang bermasalah. Dia sering bercerita, kadang-kadang ceritanya itu khayalan-khayalan. Sehingga orang sulit membedakan apakah ini dustanya dalam cerita, maksudnya ceritanya, atau hadis. Maka untuk keamanan tidak diambil itu. Tuh, tinggalkan. Ada seorang ulama, mau ngambil hadis. Begitu mau diambil, sudah jauh-jauh jalan kaki pak, antum masih mending. Ya, Masya Allah, datang ke sini ada kendaraannya, motornya, mobilnya. Gak ada mobil pakai Grab, gak ada Grab pakai angkot, gak ada angkot pakai taksi, ada kendaraan. Luar biasa. Datangnya juga disambut, ya. Yang di luar ada karpetnya, ada tendanya, ada sarapannya, ada snacknya, ada pembagi. Luar biasa lah pokoknya. Ustaz dia datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ya kadang-kadang. Kemudian, Masya Allah, live juga langsung. Gampang, dulu jalan kaki pak. Untuk mendapatkan satu hadis. Antum tiba, dapat banyak hadis. Makanya keterlaluan. Kalau ustaznya sudah ada, tayangannya ada, fasilitasnya ada, kelengkapannya enak, belum tergerak juga untuk belajar. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Begitu datang ke tempatnya ulama ini mengambil satu hadis, ingin diambil dari orangnya, tiba-tiba orangnya sedang bermain dengan hewan, ada yang menyebutkan dengan ayam, yang satu menyebutkan dengan keledai. Seperti ingin memberi makan. Gitu ya? Ah, misal. Tayyib. Begitu datang hewannya, tidak diberi makan, balik lagi. Gak diambil, saking ketatnya hadisnya. Begitu balik lagi, disebut dia Syekh Lima Ta'ud. Kenapa balik lagi? Kok gak jadi ngambil hadis? Lihat baik-baik. Kalau pada hewan saja dia berdusta, maka bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Saking ketatnya. Maka dari itu, Anda jangan pernah meragukan hadis kalau kekuatan sanadnya ini sudah baik, sudah bagus, dan tidak bermasalah. Kalau Anda belum tahu ilmu sanad, cukup Anda cari referensi hadis yang sudah pasti sanadnya. Seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sahih misalnya Al-Mustadrak bil Hakim Naisaburi dan turunan-turunannya, itu paling gampang. Jelas sampai sini? Nah, nanti pertemuan yang akan datang, satu saat saya akan jelaskan pada Anda dengan lebih simpel. Kalau tutup ini, hadis bermasalah. Kalau lengkap, hadis sahih semua. Silakan amalkan. Kalau Anda menemukan hadis sekarang lebih gampang. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Turunan ini enggak disebutkan. Yang paling ujung saja, itu lebih gampang. Kalau orang dulu sebutkan semuanya. Sebutkan semuanya. Itu tidak mudah. Ya. Karena itu rumus cepatnya kalau Anda ingin mendapatkan hadis yang sahih, cari kitab-kitab sahih. Misal, ada yang Sahih Al-Bukhari, itu sudah enggak akan bermasalah ininya. Sudah, pasti bagus semua itu karena disebut sahih. Nah, kemudian nanti cari untuk pemahamannya, jangan pahami sendiri, ada syarahnya. Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Ada, sudah ada terjemah bahasa Indonesia, itu di belakang ada. Ya, saya lihat lagi dipinjam kayaknya. Ada nomor 2, ada 3, ada 6, 7. 6, 7 terbalik. 7 dulu baru 6, kemudian 13, 14, 15, 17 dan seterusnya. Ya, jadi sudah ada yang baca itu ya. Cuman mengembalikannya salah tempat. Jadi tertukar itu. Silakan cek ada 2, 3, kemudian 7 dan 6, ya. Baik. Kemudian 11, 13 dan seterusnya. 12 hilang di belakang. Kalau tidak percaya, ada di belakang ini. Susunannya agak mulai rapi, tandanya dibaca ya. Dulu lengkap semua, satu sampai ujungnya ya, dan tidak ada yang tertukar, tandanya jarang dibaca. Baik. Saya agak cepat sedikit ya, nanti saya berhenti 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan kita coba bahas. Ini yang paling penting, saya sampai ke sini dulu. Kedua, nah ini saya mau berikan ilmu sedikit. Matan. Isinya. Ini paham insya Allah? Nah, sekarang lihat baik-baik. Ini yang nanti saya berikan rumus cepat. Matan isi hadis. Percuma ada riwayat, isinya enggak ada. An Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, masyaallah, an Umar bin Khattab, an Abi Bakar As-Siddiq an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad. Apa isi hadisnya? Tidak ada. Misalnya, apa yang mau kita ambil? Innamal a'malu binniyat, itu isinya. Bisa, kan? Begitu disebutkan innamal a'malu binniyat, an Umar bin Khattab qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat disebut dengan matan. Isi hadisnya. Di hadis bisa disebut hadis itu kalau ada sanad ada matannya. Seperti dua sayap burung, satu bermasalah tidak diakui hadisnya. Baik, sanad satu bermasalah maka akan turun kualitas hadisnya. Bisa dhaif, bisa maudhu palsu. Nah, matan pun ada rumus cepat untuk bisa kita mendeteksi apakah matan hadis ini kualitasnya sahih hadisnya atau tidak. Kalau Anda tidak mengerti sanadnya, Anda cukup bisa lihat dan deteksi dari matannya. Misal, satu. Jika isi hadisnya bertentangan langsung dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang lain yang sahih, maka dipastikan hadisnya palsu. Saya ulang. Kaidah pertama. Jika Anda menemukan kalimat bertentangan langsung dengan Al-Quran, satu, atau bahkan dengan hadis-hadis lain yang sahih, maka dipastikan hadisnya adalah palsu. Jelas? Misal, ada pernyataan begini, setiap hamba yang ibadahnya sudah mencapai puncaknya dan bening hatinya, wasafa qalbuhu, maka baginya tidak berlaku lagi amalan-amalan seperti salat. Misal, jelas ya? Padahal dalam Quran ada perintah, aqimu sholat, tunaikan sholat. Nabi orang paling soleh, masih sholat. Tiba-tiba orang itu menyampaikan kalimat demikian. Maka bisa dipastikan kalimatnya palsu kalau disandarkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, sampai jadi aliran, ada hati-hati, sampai jadi aliran. Anda buka kitabnya Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari 1926. Saya sering katakan beliau menulis 19 kitab. Kitab keduanya Risalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Ketika beliau menyantumkan dalam kitabnya, Anda buka misalnya di halaman ke-11 itu, paling kiri sebelah bawah. Ketika beliau sebutkan ada aliran-aliran tersebar di Jawa. Apa aliran itu? Al-Abahiyun. Siapa Abahiyun itu? Punya kesimpulan. Apa kesimpulannya? Dia katakan, setiap orang berzikir kepada Allah dengan ibadah, sampai merasa bening hatinya, wasafa qalbuhu. Ya, wasafa qalbuhu. Dia merasa bening hati. Dan merasa beriman pada Allah, meninggalkan kekufuran. Maka berlaku baginya satu ketentuan, tidak perlu mengerjakan amalan-amalan. Al-amr bil ma'ruf. Al-amr cukup ditinggalkan, mengerjakan nahi pun itu tidak dihukum. Keluar kaidah. Jadi kalau Anda menemukan orang ini misalnya, maaf, maaf, dia tidak sholat. Sudah, karena dia menyimpulkan sudah dekat dengan Allah, sudah bersih. Ya, hasil sholat tercapai. Apa hasil sholat? Tanha anil fahsyai wal mungkar. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau saya sudah tidak mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, enggak usah sholat lagi. Logis tidak? Tujuan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekarang ada orang sudah terbebas dari keji dan mungkar. Dia enggak perlu sholat lagi. Logis tidak? Orang yang tidak belajar hukum fikih mengatakan logis. Orang yang belajar fikih mengatakan tidak logis. Karena meninggalkan sholat termasuk perbuatan mungkar. Meninggalkan sholat termasuk perbuatan mungkar. Orang ini mengatakan enggak perlu sholat lagi. Dan dia mengatakan, lihat kalimatnya, abahiyun, boleh-boleh saja tidak sholat, yang penting akhlaknya baik, yang penting dalam batin sholat. Maka dikenallah dengan aliran kebatinan. Sholatnya dalam batin, zikirnya di batin, yang penting akhlaknya baik. Itu udah ada. Beliau hukum itu dalalah, itu sesat. Bisa menghantarkan kepada kufur. Jadi kalau Anda awas, awas ya, datang pada satu tempat, satu aliran, Anda melihat misalnya bajunya bagus, ya kelihatan bagus, jenggotnya seperti panjang, dahinya hitam, jubahnya luar biasa panjang, bahkan melebihi Batman misalnya gitu kan, dipakai oleh dia, tiba-tiba Anda datang waktu sholat, Anda lihat dia tidak sholat, Pak Kiai, kok belum sholat? Dia jawab, ada yang masih latihan, kalau Pak Kiai, rohnya sedang sholat, cuman jasadnya masih di sini. Pak Kiai sesat. Tinggalkan. Ada. Jadi kalau ada kaidah demikian, tinggalkan, tinggalkan, tinggalkan. Siapa yang datang ke kuburan ini, lalu dia melaksanakan di sini bacaan-bacaan zikir demikian, maka akan terbebas dia dari neraka jahannam. Misal. Ya. Siapa yang datang kemudian ke satu batu tertentu, kemudian dia memohon kepada batu itu untuk diberikan kemuliaan, maka akan dikabulkan kemuliaan seperti Nabi memberikan gambaran Hajar Aswad. Palsu. Karena Quran melarang kemusyrikan. Paham? Palsu karena bertentangan keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini? Taip. Jadi kalau ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sekaligus, maka pastikan itu palsu. Kedua, jika ada Anda mendengar hadis, pahalanya begitu banyak dari amalan yang ringan. Ringan amalan, tapi pahala seperti tidak logis, banyak terkumpul. Sepanjang tidak ada keterangan lain yang menjelaskannya, maka patut diduga hadisnya bermasalah. Minimal daif, maksimal palsu. Maaf, misal saja, amalan yang ringan-ringan, tiba-tiba pahala bisa masuk dengan tingginya. Siapa yang membaca kalimat Alhamdulillah sekali dalam setiap waktu, misal setelah tahajudnya, maka dia akan masuk surga Firdaus. Alhamdulillah. Setelah tahajud, baca, tiba-tiba langsung surga Firdaus. Dan dihilangkan semua dosa-dosanya. Misal, ya, amalan kelihatan ringan. Ringan, tapi pahalanya nggak logis. Maka yang seperti itu sudah pastikan, oh ini bermasalah. Ini masalah. Baik, siapa yang membaca surah, misalnya Fulan, siapa yang baca surah Al-Kautsar, 3 kali dia baca, maka akan digugurkan semua dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Baca 3 kali, gugur semua dosa. Tanpa proses tobat, tanpa segalanya. Maka yang seperti ini kita bisa simpulkan, oh ini hadis bermasalah. Kecuali kalau ada keterangan yang menguatkan amalan kelihatan ringan, padahal yang ringannya bukan ringan sebetulnya. Ada amalan lain yang menyertai tapi tidak disebutkan. Pernah antum dengar kisah ini? Maaf ya, maaf. Ini sekarang bahasanya diperhalus sih. Saya tidak suka kalau maksiat besar, jangan diperhalus. Kalau antum perhalus bahasanya, seakan-akan jadi ada perkenan dan toleransi di dalamnya. Padahal kejahatan jangan ditoleransi. Pelacur, sebut pelacur. Jangan disebut kupu-kupu malam. Ini masih kupu-kupu malam. Manusia itu kadang-kadang begitu. Yang mengerjakan, manusia. Yang disalahkan, hewan. Coba cek. Yang korupsi, manusia. Yang disalahkan, tikus. Yang keliaran, laki-laki. Yang disalahkan, kelinci. Kadang-kadang buaya. Air mata buaya. Padahal buaya nggak begitu. Yang masalah orang lain, disalahkan. Kambing hitam. Itu kambing hitam tuh. Kadang nggak adil, teman-teman sekalian. Maaf, perempuan yang salah, sebut. Kalau dia cari keluar dari ketentuan yang baik, sebut. Pelacur-pelacur. Homo-homo, jangan diturunkan pada status kalimat yang indah. LGBT, homo. Udah selesai. Sebut, homo. Udah, homo. Udah selesai. Turunkan statusnya, begitu disebut, sudah. Koruptor, maling. Maling, udah selesai. Maling kamu, maling berdasi, selesai. Sebut maling. Begitu disebut dengan kalimat yang kasar, dia gak mau ikuti. Dulu begitu. Cuma diperhalus-perhalus. Kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Muncul, kadang-kadang... Jadi enggak, jadi ada kebanggaan akhirnya. Si kupu-kupu, kupu-kupu, enggak tepat. Ada teman kami itu ngasih pencerahan. Dulu doli, sekarang udah ditutup. Alhamdulillah. Doli, masa hadir situ ngasih pencerahan. Bagus. Sampai terharu itu ingin berubah. Cuman kalau maksiat sudah kebanyakan, berubah tidak mudah. Menangis. Ustaz, terima kasih Ustaz telah memberikan pencerahan pada saya. Ada getaran dalam jiwa saya, ya Allah. Terima kasih Ustaz. Untuk Ustaz, saya kasih diskon 50%. Itu nyata itu. Makanya kebanyakan disebut kupu-kupu, jadi kacau gitu kan. Tayyib, mohon izin, maaf. Jadi kalau ada hal-hal yang dahsyat, sebut dengan kalimat yang kencang supaya itu dihindari, jadi penyakit yang bisa kita tepikan dalam kehidupan. Baik, kaidah teman-teman sekalian, misal dulu ada seorang pelancur dikisahkan oleh Nabi terjebak dalam perbuatan yang tidak baik. Di jalan dia menemukan seekor anjing kehausan. Pernah dengar kisah itu? Baik, kemudian dia singkapkan sebagian, ada yang mengatakan bagian dari hak sepatunya, ada yang mengatakan bagian dari batok kelapa, ada yang mengatakan bagian dari wajan. Intinya, dia gunakan sebuah bejana atau sebuah wasilah untuk memberikan minum kepada anjing itu. Begitu diberikan dengan kadar ketulusannya, tiba-tiba dia berpeluang masuk surga. Dakhlal jannah. Bagaimana cara memahami hadis ini? Gampang ya cara masuk surga itu. Masya Allah. Besok-besok para pelacur semua cari anjing. Seminum. Repot cara memahami hadis seperti itu. Repot. Begitu dia berikan ke situ, dengan ketulusannya dia melihat anjing itu segar kembali beraktivitas. Dia menyimpulkan dengan itu, dengan segala ketulusan dia berikan, hidayah datang kepadanya. Anjing ini yang terhina, yang disebut najis, terhina dalam kehidupannya, diberi minum, diberi air, dia bisa bergairah kembali. Bisa memberikan manfaat untuk orang. Saya lebih daripada ini. Saya manusia. Saya punya akal. Walaupun dihinakan orang lain, apa saya tidak bisa berubah. Kemudian dengan itu dia belajar dari anjing itu, mendekat dia kepada Allah. Dia bertobat. Tobatnya menggugurkan semua dosa-dosanya. Keikhlasannya mengantarkan dia ke surga. Dia bukan sekedar beri minum air anjing dengan air jadi seperti itu masuk surga. Tidak. Ada turunan yang lainnya. Nanti kita bahas bagian ketiganya. Tapi maksud yang saya sampaikan adalah, amalan seperti kecil, tapi ada turunan lain yang menyertainya. Jadi jangan simpulkan dengan amalan kecil, selesai masalah. Ayo cari anjing, kasih minum, selesai kok masuk surga. Besok ada buku tulisan, pelacur masuk surga. Hah, itu masalah. Paham ya? Jadi kalau ada, maaf, amalan-amalan kelihatan seperti kecil, tapi pahala berlimpah, enggak logis, enggak ada turunan, ini hadis meragukan. Hadis meragukan. Paham? Misal, siapa yang sholat di malam Sya'ban, membaca Al-Ikhlas sampai dengan 1000 kali dan sebagainya. Contoh, paling populer. Maka akan dibukakan 7 pintu surga, 8 pintu surga baginya dan ditutup 7 pintu neraka. Pernah dengar hadis ini? Palsu. Hadis palsu. Tahajud boleh. Mau malam Syaban, malam ini silakan. Silakan hidupkan. Tapi ketika dibatasi dengan kalimat tiba-tiba dibacakan, 1000 kali sekian kali masuk surga, dibuka pintu sekian, hadisnya palsu. Gampang. Ini amalan kok ringan, tiba-tiba pintu surga terbuka, neraka ditutup. Siapa yang puasa sehari di bulan Rajab, maka diberikan pahala sekian. 2 hari sekian, 3 hari sekian. Seminggu dibukakan 7 pintu surga, ditutup 8. Dibukakan 8 pintu surga, tutup 7 pintu neraka. Pernah dengar hadisnya? Atau diharamkan bagi neraka menyentuh kulitnya. Pernah dengar hadisnya? Baik, palsu. Gampang. Kalau sudah demikian, puasa 7 hari di bulan Rajab, bebas dari neraka, ngapain puasa Ramadan? Jelas? Selesai, udah aja tunggu Rajab. Kok gak Ramadan? Saya sudah bebas dari neraka. Kemarin 7 hari Rajab. Insya Allah. Antum belum bebas dari neraka. Makanya butuh Ramadan. Tuh. Jadi menyimpulkan sesuatu, lihat dulu. Kalau ada kalimat-kalimat ringan, tiba-tiba kerjakan pahala begini, bertentangan dengan hadis lain yang sahih, yang menjelaskan yang benar, maka cukup tepikan. Palsu. Jelas? Tiga saja dulu ya. Masih ingat satu apa? Bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah yang sahih. Kedua apa? Baik. Yang ketiga apa? Belum. Baik. Satu, bertentangan Al-Quran dan sunnah. Yang kedua, pahala ya, banyak melimpah dengan amalan yang ringan. Ketiga, bertentangan dengan logika yang wajar untuk dipahami. Logika kita harusnya begini nih. Tiba-tiba kok semua orang gak tahu, cuma dia aja yang tahu misalnya. Logika kita bisa membantah itu, gak mustahil bisa begini. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang gak kita pahami, logika kita tidak menerimanya. Dengan hal yang wajar. Ya, bukan artinya gak masuk logika, bukan. Artinya, logika sederhana tidak mampu memahami itu. Padahal seharusnya bisa dipahami. Maka muncul kalimat misalnya. Maaf, misal. Saya berikan contoh kalimat yang gampang, yang dengan itu kemudian kita bisa dapatkan hal-hal yang mudah. Tadi, siapa yang makan terong? Terong obat dari segala penyakit. Siapa yang makan buah semangka berpeluang masuk surga? Pernah dengar kalimat itu? Sekarang tidak. Tapi kalau antum telusuri referensi-referensi hadis-hadis palsu, antum deputkan yang lucu-lucu luar biasa. Luar biasa, lucu-lucu. Terong obat segala penyakit. Siapa yang masang pisang berpeluang masuk surga? Karena pisang buah surga. Kan di surga disebutkan pisang. Ya, di surga disebutkan anggur. Siapa yang masuk makan anggur? Tukang anggur. Siapa yang makan anggur berpeluang masuk surga? Bukankah di surga ada anggur? Wa inaba wa qadba. Di surga banyak anggur. Masya Allah. Begitu makan anggur, masuk surga. Tukang anggur yang luar biasa. Tukang surga. Surga, surga, surga, surga. Tuh. Jadi ketika ada kalimat-kalimat ringan, logika kita gak terima gitu. Enggak nerima. Siapa yang ziarah kubur, ya maka dia sama dengan hukumnya menziarahi aku saat hidup. Pernah dengar hadis itu? Siapa yang menziarahi aku saat wafatnya, maka dia sama dengan menziarahi aku saat hidupnya. Hadis palsu. Bagaimana bisa sama menghadapi yang meninggal dengan yang hidup? Beda. Meninggal, sudah enggak ada orangnya. Bagaimana komunikasinya? Komunikasi dengan doa. Orang hidup masih ada. Siapa nama antum? Andika. Andikanya masih ada. Andika yang mana? Baik. Andika masih ada. Andika, apa kabar? Apa? Tuh, dijawab. Andika sehat. Alhamdulillah. Andika, dari mana Andika? Cimahi. Ah, Masya Allah. Andika beda dengan Ubay. Andika dari Cimahi, Ubay dari tadi. Masya Allah. Masih ada Ubay. Tapi, komunikasi jalan. Jadi saya bertemu Andika, saya ngobrol, lihat wajahnya. Sekarang, saya kunjungi Andika bisa setelah wafat. Bisa saja. Andika meninggal duluan. Saya belakangan. Ya? Baik, bisa terjadi Andika ya. Boleh diaminkan. Baik, bisa. Tapi, bisa terjadi. Atau kita tukarlah ya. Kita tukar. Saya belakangan, antum duluan. Baik, atau yang standar saja. Saya duluan boleh, setelah antum. Nah, Andika meninggal. Saya datangi Andika. Pertanyaan saya, sama enggak suasana saat meninggal di alam kubur dengan Andika saat hidup? Tidak. Andika, apa kabar? Kok enggak ada jawaban? Andika sehat? Ini mesti bisa jawab. Apa? Andika dari mana? Cimahi. Saya datang pada Andika setelah wafat. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Oh, Ustaz, apa kabar? Enggak ada. Enggak ada suara. Andika, apa kabar? Enggak ada suara. Diam. Maka mustahil akan ada kesamaan mengunjungi yang wafat dengan yang hidup. Maka kita bisa simpulkan orang yang mengunjungi aku saat wafat sama dengan mengunjungi aku saat hidup. Hadisnya palsu. Hadis ini suka dipakai oleh para travel. Ayo umrah. Ziarah makam Nabi. Mengunjungi Nabi saat wafat seperti mengunjungi saat hidup. Sampaikan pada mereka. Palsu. Palsu hadisnya. Tuh, banyak teman-teman sekalian. Keluar. Hadisnya palsu. Dibawalah itu sampai ke satu tempat di Indonesia. Ada. Siapa yang berputar-putar sampai 7 kali di sini sama dengan dia tawaf di Mekah. Ada. Ada sebagian wilayah Sumatera, saya nggak perlu sebutkan. Anda datang ke situ, Anda putar-putar. Siapa yang tawaf putar 7 kali tempat ini sama dengan tawaf di Mekah. Itu terinspirasi dari yang tadi itu. Ya, terinspirasi dibawa, hadisnya palsu. Saking palsunya, nggak ada yang mau bikin hadis itu. Ya. Jelas? Ah, baik. Nanti turunannya, ada yang dipraktikkan dalam fikih. Apa diantaranya? Misal, dalam hadis yang jelas, tiba-tiba muncul yang bertentangan keterangan Nabi. Kata Nabi, saat Anda bertakbir, angkat tangan, simpan di dada. Tangan simpan. Tiba-tiba muncul kalimat misalnya, hendaklah Anda bersikap sopan dalam ibadah. Kiri itu yang tidak baik, kanan itu yang baik. Kepada Allah masa mendahulukan yang tidak baik. Dahulukan yang kanan, tutup dengan yang kiri. Begitu takbir, Allah kanan dulu masuk kiri. Kadang-kadang kaki naik dikit. Itu saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya mencari pak, ya koleksi hadis, saya nggak menemukan. Bahkan saking palsunya ini di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini saking palsunya. Ya, jadi kalau sudah ada yang jelas ketentuan, antum nggak usah bikin yang lain. Ini yang paling hebat ini, hadis palsunya nggak ada, dia bikin gerakan sendiri. Baik ya, sama dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi yang paling soleh, yang gerak cuma wajahnya. Masya Allah, ada yang bukan Nabi, gerak dengan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal, itu mohon maaf, saya coba mencari hadisnya, sampai yang palsu, gak ketemu. Sampai yang palsu. Ini kita bahas, baru hadis palsu, kaidahnya begini. Yang ini, gak usah pakai hadis. Jadi kalau ada yang sahih sudah menjelaskan, tiba-tiba muncul, tidak ditemukan, itu pasti bertentangan dengan yang sahih. Paham ya? Wah nanti banyak deh, ada gerakan-gerakan, kita ambil contoh-contoh. Contohnya demikian. Ya. Ah, gitu kan? Baik. Andika? Ya. Masih kangen? Alhamdulillah ya. Baik. Baik ya. Ada Andika kangen Ben, ada Andika kangen hadis. Ya. Bismillah. Sehat? Dari mana? Dari tadi.